kebesaran dia sampai terang dua bapisan beking apa ngana balik buju-buju doe kalau memang sayang pak kita itu cuma sandi bagi-bagi cari jo orang lain boleh ngana baking suka tapi jangan ngana baking pak kita kita soni mau bilang sunyan gak mau balai kita soni mau bilang